Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, insyaallah dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka puasa untuk waktu Indonesia Barat, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala 30 menit atau 45 menit ke depan Radio Syiar Tauhid akan menemani Anda dengan kajian live bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Urudai Habibullah Ta'ala yang dengan tema Meraih Berkah Ramadan dengan Sunnah bersama Sunnah Sang Teladan. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan Anda bisa dikirim kapan saja, yakni bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089 655 088 805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Sofyan Khalid Urudai Habibullah Ta'ala telah hadir di studio radio Syiar Tauhid dan siap mengisi materi pertemuan kali ini. Maka kami himbau kepada pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada agar siap-siap mendengarkan kajian ini dan bisa menyiapkan berupa alat tulis untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita menjelang berbuka puasa pada hari ini tanggal 3 Ramadhan tahun 1435 Hijriah. Kita mengambil tema Meraih Berkah Ramadhan bersama Sunnah Sang Teladan, yaitu sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana umat Islam seluruhnya bersepakat bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan, dan di balik setiap tuntunan yang beliau berikan kepada umatnya ada berbagai macam keberkahan. Di antaranya yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana kita meraih keberkahan dari makan sahur dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi teladan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Al-Harith dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna as-sahura barakatun a'taakumuhallahu fala tad'uha." Sesungguhnya makan sahur itu adalah keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'alal barakata fis sahuri wal kaila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada makan sahur dan al-kail, timbangan. Yakni timbangan yang adil, timbangan yang benar lagi jujur. Dan juga diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu fi thalathatin." Keberkahan itu ada tiga, fil jama'ati was-saridi was-sahur, yaitu pada al-jama'ah, persatuan, demikian pula as-sarid, yakni sejenis makanan, dan as-sahur, pada makan sahur. Dan juga dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Alaikum bihadas sahur fa innama huwal ghadaul mubarak." Hendaklah kalian makan sahur, karena sesungguhnya sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inilah beberapa teladan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk makan sahur tatkala kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalamnya ada keberkahan. Dan keberkahan itu maknanya thubutul khair wa kathratuhu. Kebaikan yang terus-menerus dan kebaikan yang melimpah. Banyak sekali keberkahan di dalam makan sahur. Cukuplah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah beliau, sudah merupakan satu keberkahan yang sangat besar. Keberkahan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat insyaallah taala. Demikian pula di dalam makan sahur itu terdapat sejumlah keberkahan yang lain, sebagaimana diantaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban, demikian pula Imam At-Tabrani, dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang melakukan sahur. Ini subhanallah di antara keberkahan makan sahur. Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Maka berarti ini menunjukkan makan sahur adalah di antara sebab-sebab kita meraih ampunan di bulan Ramadan. Jadi bukan sekedar kita menjalankan puasa itu sendiri yang dapat menjadi sebab kita meraih ampunan di bulan Ramadan dan juga meraih keberkahan yang melimpah. Tetapi sekedar dengan makan sahur kita juga akan mendapatkan keberkahan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan bersalawat, dan dijelaskan para ulama salawat Allah kepada hamba-hambanya mencakup pujian Allah kepada mereka. Demikian pula pemaafan, rahmat Allah dan ampunan Allah kepada mereka. Adapun salawat malaikat kepada hamba-hambanya adalah mereka mendoakan kebaikan. Salawat malaikat terhadap hamba-hamba Allah, terhadap orang-orang yang makan sahur, para malaikat mendoakan kebaikan dan memohonkan ampun bagi mereka. Dan kita tahu bersama, makan sahur di akhir malam adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa di sepertiga malam yang terakhir, apalagi jika yang berdoa adalah malaikat. Jadi subhanallah, padanya ada keberkahan yang sangat besar. Demikian pula Di antara keberkahan makan sahur disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Yang membedakan antara puasa kita kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ini di antara sisi perbedaannya puasanya umat Islam dan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun umat-umat terdahulu yaitu makan sahur. Bahwasanya mereka tidak makan sahur dan kita umat Islam makan sahur. Maka di sini terdapat satu amalan yang besar. Tanpa kita sadari, sebetulnya di dalam makan sahur itu kita harus memahami dengan baik. Di dalamnya terkandung juga amalan yang sangat agung, yaitu mukhalafatu ashabil jahim, menyelisihi orang-orang kafir, para penghuni neraka. Dan ini adalah amalan yang sangat besar, berkaitan erat dengan akidah, keyakinan dan keimanan seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Karena menyerupai suatu kaum itu adalah bagian dari wala, loyalitas seseorang terhadap kaum tersebut. Sedangkan seorang mukmin diperintahkan untuk berlepas diri dari orang-orang kafir dan loyal hanya terhadap kaum mukminin. Maka jangan kita pandang remeh, di balik makan sahur tersebut ada penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini adalah merupakan amalan yang sangat agung. Kalau kita pahami dengan baik, niscaya ini akan semakin mengokohkan akidah tauhid, keimanan di dalam diri kita. Dan inilah bagian dari keberkahan di dalam makan sahur. Dan Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aridatul Ahwadi, yaitu syarah terhadap Sunan At-Tirmidhi, beliau mengatakan, wal barakah hiyal inma wa ziyadah. Barakah itu asal maknanya adalah ditumbuhkan atau pertumbuhan dan juga tambahan. Iya. Itu asal makna al-barakah. Dan di dalam hadis-hadis yang telah lalu yang menjelaskan tentang keberkahan makan sahur, kata beliau rahimahullah, wa hiya min khamsati aujuh. Itu dilihat dari lima sisi. Sisi yang pertama adalah qabul ruhsah. Qabul ar-ruhsah. Di dalam makan sahur, di antara keberkahannya adalah penerimaan kita terhadap ruhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Dan Allah senang, Allah cinta apabila kita mengambil keringanan tersebut. Artinya, sebelum kita memulai puasa, kita diberi keringanan untuk makan terlebih dahulu, yaitu makan sahur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu." Sesungguhnya Allah cinta keringanan-keringanan yang Allah berikan itu diambil, dan sebagaimana Allah benci perbuatan maksiat dilakukan. Iya, perbuatan maksiat kepadanya dilakukan. Jadi ini keberkahan yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa iqamatis sunnah. Dan keberkahan di dalam makan sahur itu adalah menegakkan sunnah. Ini subhanallah, keberkahan yang sangat besar. Menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana penegakan terhadap sunnah juga bagian dari akidah seorang muslim, yaitu perealisasian terhadap syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang merupakan pondasi Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Adapun yang tidak taat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka tidak diragukan lagi, di balik makan sahur ada keberkahan yang besar. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa mukhalafati ahlil kitab, dan menyelisihi ahlul kitab. Dan ini merupakan salah satu tonggak akidah Islam, salah satu maksud syariat ini diturunkan di muka bumi agar kaum muslimin membedakan diri dengan orang-orang kafir. Makanya terdapat sejumlah perintah yang tujuannya adalah agar kaum muslimin membedakan diri dengan orang kafir, bahkan dari segi penampilan sekalipun. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, khaliful majus, khaliful musyrikin. Kata beliau, selisihilah orang Yahudi, selisihilah orang Majusi, selisihilah kaum musyrikin. Di dalam beberapa hadis, bagaimana bentuknya? Kata beliau, u'ful liha wa u'ful syawarib. Biarkanlah jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis. Ya mungkin kita melihat perkara yang ringan, sekedar dalam penampilan, tetapi itu adalah amalan yang sangat besar, sebab di dalamnya terkandung penyelisihan terhadap ahlul kitab. Ya. Kemudian yang keempat kata beliau, at-taqawwi ala ta'at. Di dalam makan sahur itu terdapat penguatan terhadap diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi dengan makan sahur sebagaimana sudah merupakan sunnatullah, Allah tetapkan bahwa makanan dapat memberikan kekuatan terhadap tubuh kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga kita niatkan, kalau kita mau makan, hendaklah kita niatkan agar makanan ini dapat membantu kita untuk menolong agama Allah, untuk taat kepadanya, bukan sekedar untuk mengenyangkan kita saja. Iya. Ini keberkahan yang keempat. Yang kelima kata beliau, wa faragil bal min ta'alluqihi bil hajah ila ta'am. Di antara keberkahan makan sahur adalah tidak ada lagi kepikiran untuk makan. Iya, dan ini termasuk yang memberatkan orang berpuasa. Selalu teringat ingin makan, ingin minum, maka dengan makan sahur akan membantu dia dari pikiran-pikiran tersebut atau dari keinginan-keinginan tersebut. Maka jelaslah bagi kita di balik makan sahur ada berbagai macam keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk tidak meninggalkan makan sahur, seperti dalam hadis Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijur'atin min ma, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Iya. Jadi kita niatkan makan sahur, kalau misalkan kita dalam keadaan masih kenyang, benar-benar tidak ada selera untuk makan, maka paling tidak seteguk air saja dengan niat makan sahur itu sudah sangat mencukupi kita. Iya, untuk mendapatkan berkah insyaallah taala. Baik. Namun tidak ada lafaz tertentu untuk makan sahur. Cukup berniat di dalam hati, dan itu juga sekaligus menandakan niat orang berpuasa. Tidak ada lafaz niat dalam makan sahur, tidak ada juga lafaz niat di dalam berpuasa. Siapa yang melafazkan atau merangkai niat-niat tertentu, lafaz-lafaz tertentu, baik dia dibaca di lisan atau dalam hati, maka itu termasuk kategori bid'ah, mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru aklatu barakah." Sahur itu adalah makan yang diberkahi. "Fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma." Maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun seorang dari kalian hanya meminum seteguk air. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang makan sahur yang paling baik. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ini disunahkan untuk kita makan kurma dan sudah dibuktikan oleh para ahli di dalamnya terkandung di dalamnya terkandung segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menguatkan kita di dalam berpuasa. Iya. Walaupun ini bukan pembatasan, tidak ada masalah kita mau makan apa saja. Demikian pula kita sertakan dengan makan sahur itu yang terbaik. Iya, dengan makan kurma itu yang terbaik. Adapun waktu sahur itu sendiri, dijelaskan para ulama, disebut makan sahur karena kita makan di waktu sahur. Dan waktu sahur itu sendiri dimulai dari pertengahan malam dan berakhir di akhir malam. Iya. Artinya awal malam, kalau seorang makan di awal malam, itu belum disebut sebagai makan sahur. Kalau dia makan di pertengahan malam, itu sudah disebut makan sahur. Iya. Jadi itulah waktu makan sahur. Namun waktu yang paling baik, waktu yang paling afdal adalah di akhir malam, yaitu mendekati waktu subuh, mendekati waktu fajar. Waktu terbitnya fajar, itulah waktu terbaik untuk makan sahur. Sebagaimana inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk salat. Di sini juga ada sunnah untuk makan secara berjamaah, sebagaimana ini umum berlaku bagi makan apapun, disunnahkan untuk makan secara berjamaah, tidak makan sendiri-sendiri, dan padanya juga ada keberkahan. Inilah sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, kami makan bersama atau berjamaah Rasulullah sallallahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk salat. Kata Anas, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selesainya dengan azan, maka kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayah, seukuran membaca 50 ayat. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dijelaskan para ulama, 50 ayat yaitu ayat yang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, yang sedang. Jadi demikian ukuran waktu antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan azan subuh. Iya. Jadi di akhir waktu, di akhir waktu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahura. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan juga di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." Ada tiga perkara dari akhlak kenabian. Ta'jilul iftar, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala syimal fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Dan dikatakan oleh Amr bin Maimun rahimahullahu taala, seorang tabi'in, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Sunan beliau, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat di dalam berbuka dan paling lambat di dalam makan sahur. Maksudnya kalau sudah masuk waktu berbuka, mereka bersegera. Adapun makan sahur, mereka akhirkan sampai di akhir waktu. Iya. Oleh karena itu, kita ingatkan di sini, penetapan waktu tertentu untuk membatasi makan sahur, tidak boleh lagi makan dan minum, yang disebut dengan waktu imsak, yakni beberapa saat sebelum sholat subuh, ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan bisa jadi itu adalah waktu yang terbaik untuk makan sahur. Walaupun demikian, seorang muslim harus berhati-hati, jangan sampai dia sedang makan atau sedang minum kemudian telah masuk waktu subuh, karena waktu subuh itu atau waktu terbit fajar adalah waktu dimulainya puasa seorang mukmin. Iya. Walhamdulillah, inilah di antara keberkahan yang akan atau bisa kita raih insyaallah taala apabila kita meneladani nabi kita yang mulia, sang teladan yang paling baik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebelumnya melanjutkan pertanyaan yang kemarin, ada pertanyaan yang mana yang terbaik, sholat berjamaah tarwi di rumah ataukah di masjid, ya bersama keluarga di rumah ataukah di masjid. Kita sudah jawab kemarin, yang lebih afdal menurut pendapat jumhur ulama dan itu yang kuat insyaallah ta'ala adalah sholat berjamaah di masjid bersama imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia akan dituliskan baginya pahala salat semalam penuh. Jadi masyaallah pahalanya begitu besar. Hanya saja para ulama menjelaskan, apabila misalkan seseorang di masjid tidak dapat sholat dengan baik, ya, karena tidak khusyuk disebabkan banyak jamaah yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholatnya, ya, maka apabila dia merasakan lebih khusyuk, lebih baik dia melaksanakan sholat di rumah, tidak apa-apa insyaallah ta'ala, itu lebih afdal dia lakukan di rumah. Apalagi misalkan kalau imamnya tidak tumakninah dalam sholatnya, seperti ayam mematuk, rukuknya belum sempurna dia sudah bangkit, sujudnya belum sempurna dia sudah bangkit, maka sholat seperti ini tidak sah. Karena tumakninah adalah salah satu rukun sholat, apabila rukun sholat tidak diamalkan tidak sah, ini tidak boleh kita ikut imam yang sholat seperti ini, maka jauh lebih baik kita sholat di rumah kalau keadaannya seperti ini. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, apakah yang harus kita lakukan ketika imam atau khatib memberikan kultum sebelum witir? Apakah kita boleh keluar masjid dahulu, baru ketika mau witir kembali lagi? Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan dari Eko Probolinggo. Baik. Ini sudah kita jawab kemarin bahwasannya kultum di antara sholat tarawih atau sebelum witir atau mungkin ba'da isya, ini bukan termasuk kategori bid'ah. Ini sekedar memanfaatkan waktu berkumpulnya manusia dan kita berikan nasihat. Ini yang dijelaskan atau difatwakan para ulama kita. Ini bukan termasuk kategori bid'ah. Jadi tidak ada masalah. Kecuali kalau kemudian kultum itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan tarawih. Seakan-akan tidak afdal atau bahkan tidak sah sholat tarawih tanpa ada kultum, maka hal ini adalah menjadi suatu kebid'ahan. Iya. Adapun kalau cuma sekedar memanfaatkan berkumpulnya manusia untuk menyampaikan nasihat, tidak ada masalah. Hanya saja yang jadi masalah apabila yang disampaikan di situ adalah hal-hal yang menyimpang, hadis-hadis yang dhaif lagi palsu, maka kita tidak boleh mendengarkan. Tidak masalah kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita balik lagi ketika imam sudah mau melakukan salat. Ini tidak boleh kita dengarkan. Mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang seperti ini dapat memberikan pengaruh kepada kita, dilarang di dalam syariat. Baik. Pertanyaan yang ketiga dari Ummu Nur di Singapura, mengenai hadis doa berbuka yaitu dhahabadh dhama' wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah, katanya hadis dhaif, apakah benar? Jawabannya, memang hadis ini dikhilafkan para ulama tentang kesahihannya. Namun di antara para ulama besar ahli hadis di abad ini yang mensahihkan hadis ini adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini perlu penelitian, silahkan kita meneliti. Kalau kita mendapatkan keyakinan ini hadis sahih, maka kita amalkan. Kalau tidak, maka tidak kita amalkan. Walaupun demikian, hendaklah kita memperbanyak berdoa, baik ketika sedang puasa, terutama ketika berbuka puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak ditolak doa mereka. As-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul madzlum. Yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Ini tiga doa yang tidak akan Allah tolak. Allah akan terima. Di antaranya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi jangan tunggu berbuka baru mau berdoa. Sepanjang kita berpuasa itu adalah waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Walaupun memang ketika berbuka itu juga waktu yang baik untuk berdoa, karena disebutkan di dalam riwayat yang lain, as-sha'imu hina yuftir, seorang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Maka kita baca doa ini dhahabadh dhama, atau doa yang lain. Doa yang lain yang kita kehendaki. Iya. Dan sebagai faedah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan doa dhahabadh dhama ini boleh dibaca sebelum berbuka, ketika berbuka ataupun setelah berbuka, tidak ada masalah insyaallah taala. Di dalam perkara ini ada keluasan. Baik. Ustaz, apa saja bacaan yang disunahkan pada salat witir? Dari Dwi di Cipadu, jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witir 3 rakaat, beliau membaca pada rakaat yang pertama subbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad. Ini termasuk disunahkan, namun bukan suatu kewajiban. Tidak masalah kalau kita memilih ayat yang lain. Demikian pula setelah witir beliau membaca Subhana Malikil Quddus. Ini juga termasuk sunnah. Baik. Bolehkah solat berjamaah asar di masjid padahal sudah jamak qasar ketika waktu zuhur, karena masih menjumpai adzan asar ketika safar? Jawabannya tidak masalah insyaallah ta'ala, terutama ketika kita berada di masjid. Tidak patut jamaah sedang solat kemudian kita duduk-duduk saja tidak ikut solat bersama mereka. Namun solat kita bersama mereka itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala beliau sudah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pulang ke kampungnya dan beliau solat lagi menjadi imam kaum muslimin yang ada di kampungnya, dan solatnya yang kedua itu adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Baik. Bismillah, bagaimana hukum mencium atau menghirup minyak wangi, minyak angin sejenis aromaterapi ketika sedang berpuasa? Dari Umma Aiman Makassar. Jawabannya tidak masalah insyaallah taala, terlebih apabila dibutuhkan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya hal itu dapat membatalkan puasa. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu dapat membatalkan puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa was-was atau khawatir yang berlebihan. Awalnya khawatir suatu benda itu najis atau tidak, lalu terus berlanjut menjadi khawatir apakah benda tersebut terkena penyakit yang bisa menginfeksi atau tidak. Jawabannya adalah, yang pertama sekali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang suka membuat kita memiliki rasa was-was atau khawatir secara berlebihan. Iya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menuntut ilmu agama agar kita dapat menghukumi sesuatu itu mengandung najis atau tidak. Iya. Dan di dalam syariat kita menghukumi sesuatu itu mengandung najis apabila memang jelas ada najisnya di situ. Sebab hukum asal di dalam al-a'yan, di dalam benda-benda itu, dia adalah at-tahara, suci. Tidak dihukumi najis, tidak dihukumi najis apabila tidak terkena najis atau dalam keadaan masih meragukan atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya hal itu adalah najis. Jadi menentukan sesuatu itu najis atau tidak itu harus berdasarkan dalil. Sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu mengandung najis, maka kita tidak hukumi sebagai najis. Iya. Demikian pula sepanjang kita tidak yakin bahwa di situ ada najis, maka hukum asalnya dia suci, kita hilangkan. Nah, ini yang ketiga, kita berusaha menghilangkan perasaan tersebut dan kembali kepada hukum-hukum syariat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum orang yang lagi berpuasa dan dia minta dihipnotis? Mereka sama-sama puasa dan disaksikan oleh orang banyak. Hipnotis ini termasuk kategori sihir. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita, hipnotis adalah termasuk kategori sihir, yaitu dengan menggunakan jin dan mempengaruhi akal orang yang dihipnotis sehingga hilang kesadarannya. Ini termasuk kategori sihir. Dan sihir itu adalah termasuk kesyirikan. Dan setiap kesyirikan membatalkan semua bentuk ibadah. Jangankan puasanya, seluruh ibadahnya menjadi tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Iya. Dan sangat disayangkan sekali di bulan Ramadan ini masih ada saja kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Yang biasa pakai jimat di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan belum juga bertobat. Yang biasa datang ke dukun atau percaya kepada dukun belum juga bertobat. Hendaklah mereka segera bertobat. Demikian pula orang-orang yang meninggalkan salat, ini adalah amalan kekufuran. Di bulan Ramadan banyak juga yang belum bertobat, hendaklah mereka segera bertobat agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita jawab karena waktu sudah mendekati buka puasa. Apakah pada malam hari mengeluarkan air mani dengan sengaja dan pada waktu subuh belum mandi junub dan meninggalkan sholat subuh, apakah bisa membatalkan puasa? Pertama, tidak sepatutnya meninggalkan sholat subuh. Iya. Hendaklah orang yang junub itu segera mandi untuk melakukan sholat subuh. Ini termasuk dosa besar dan termasuk amalan kekafiran, dan setiap amalan kekafiran akan membatalkan semua amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan meninggalkan salat adalah amalan kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salati." Sesungguhnya ya, batas yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi tidak patut orang yang berpuasa itu untuk meninggalkan sholat. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang junub sampai masuk waktu subuh, yaitu waktu awal dimulainya puasa, maka tidak ada masalah. Puasanya tetap sah, hendaklah dia tetap menjalankan puasanya. Bahkan hal ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlih thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk waktu fajar dalam keadaan beliau sedang junub karena berhubungan suami istri dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau tetap melanjutkan puasanya. Iya, jadi seperti itu tidak ada masalah, teruskan saja puasa, sudah masuk waktu subuh segera mandi untuk melakukan sholat subuh. Inilah yang bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururi Habibullah Ta'ala yang pada pertemuan ini membahas tentang meraih berkah dengan bersahur. Dan insyaallah Ta'ala kita akan berjumpa lagi pada esok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan kami akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.